Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan daras pada Al-Fiqhul Muyassar. Kita memasuki pembahasan tentang atau bab yang ke-6 tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada pembahasan pertama kita mempelajari tentang sujud sahwi dan sudah kita jelaskan hukum dari sujud sahwi tersebut. Hukumnya wajib dilakukan dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sholat, yang mana kalau seandainya kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja yang dilakukan di dalam sholat, yang mana kalau seandainya kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukum sholatnya batal. Barakallahu fikum. Dan juga sudah kita jelaskan beberapa pembahasan tentang kaifiyah atau tata cara sujud sahwi dan juga bacaan yang dibaca, barakallahu fikum, di dalam sujud sahwi tersebut. Sekarang kita memasuki al-mas'alatu tsaniyah, mata yajibu. Pembahasan yang kedua, mata yajibu. Kapan diwajibkan sujud sahwi? Kapan diwajibkan sujud sahwi? Yajibu sujudu sahwi lima ya'ti. Diwajibkan sujud sahwi dikarenakan hal-hal berikut ini. Sujud sahwi diwajibkan dikarenakan hal-hal berikut ini. Al-awwal yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah ka'an yazida ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan walau qadira jalsatal istiraha li hadits ibni mas'udin shalla bina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma infatala minas salati tawashwashal qawmu bainahum faqala ma sya'nukum faqalu ya rasulullah hal zida fis salati shay'un qala la qalu fa innaka sallaita khamsan. Yang pertama yaitu apabila seseorang menambah perbuatan yang mana perbuatan tersebut bagian dari jenis sholat, bagian dari gerakan-gerakan sholat. Dia menambah perbuatan di dalam sholat yang mana tambahan, gerakan tambahan atau bacaan tambahan tersebut adalah bagian dari gerakan atau bacaan-bacaan sholat. Barakallahu fikum. Seperti dia menambahkan ruku, sujud, atau menambahkan rakaat berdiri, atau qu'ud. Barakallahu fikum. Dia menambahkan gerakan-gerakan yang mana gerakan-gerakan tersebut termasuk bagian dari ibadah sholat. Nah, sujud termasuk dari gerakan sholat, ruku, qiyam, menambah rakaat. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, shalla bina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma infatala minas salati tawashwasha alqaumu bainahum Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami dengan 5 rakaat. Ketika selesai dari salat, tawashwashal qaum, para sahabat, para jamaah, barakallahu fikum, mereka bergumuruh, maksudnya berbicara, terdengar suara yang bergemuruh, barakallahu fikum. Mungkin mereka masing-masing bertanya kepada orang sebelahnya, tadi sholatnya berapa, sehingga mengeluarkan suara yang bercampur aduk. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengatakan masya'nukum, ada apa dengan kalian? Faqalu ya Rasulullah. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasul, apakah telah ditambahkan sesuatu di dalam sholat? Qala la. Mereka bertanya kepada Rasul, apakah sholatnya ini sekarang syariatnya itu sudah berubah menjadi 5 rakaat? Kemudian Nabi mengatakan, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa innaka shallaita khamsan. Akan tetapi sesungguhnya engkau telah melaksanakan salat sebanyak 5 rakaat. Fanfatala fa sajada sajadataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke posisinya dan menghadap kiblat, dan beliau sujud sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu beliau salam ke kiri dan ke kanan. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansau. Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Saya lupa sebagaimana pula kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini. Apabila salah seorang di antara kalian lupa di dalam salatnya, maka hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk salah satu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita memilih. Naam, yaitu ketika terjadi tambahan di dalam salat. Tambahan di dalam salat, maka mereka melakukan sujud sahwi setelah salam. Fa idza 'alima biziyadati wa huwa fi sholati wajib alaihi al-julusu hala ilmi. Apabila dia mengetahui bahwa adanya tambahan di dalam salat, dalam keadaan barakallahu fikum dia sedang melakukan salat tersebut, dia mengetahui tambahan dalam keadaan dia sedang melakukan salat tersebut, maksudnya belum salam, yang disebutkan di dalam hadis tadi, nam beliau mengetahuinya setelah salam. Kalau seandainya dia barakallahu fikum mengetahui terjadinya tambahan tersebut, misalnya dia berdiri setelah rakaat keempat, kemudian dia berdiri. Nah, ketika dia sudah sampai pada posisi berdiri, dia tahu bahwa dia telah menambah satu rakaat, atau ada yang mengingatkan dia, yang atau ada dari makmum yang mengingatkan dia dan mengucapkan subhanallah. Kemudian setelah itu baru dia sadar bahwa dia telah menambah. Apa yang seharusnya dia lakukan? Wajib alaihil julusu hala ilmi. Maka wajib bagi dia untuk duduk seketika, yaitu untuk tasyahud, ketika dia mengetahui adanya tambahan tersebut. Hatta laukana fi athna'ir ruku', bahkan kalaupun seandainya dia berada ketika ruku', dia tahunya sudah ruku'. Pada rakaat kelima tahunya bahwa dia menambah satu rakaat, tahunya dalam keadaan dia sudah ruku. Nah, bukan dari awal dia tahu, ketika dia bangkit itu dia tahu. Nah, bahkan kalaupun seandainya dia tahunya dalam keadaan dia sudah sampai pada posisi ruku, dia sadar ada tambahan di dalam sholat, barakallahu fikum, maka tetap wajib bagi dia untuk duduk seketika. Tidak boleh bagi dia melanjutkan nam ruku i'tidal, nam barakallahu fikum, kemudian sujud, duduk, sujud, kemudian duduk tasyahud. La, dia harus duduk seketika. Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma ilmihi la zada fi sholati syai'an amdan. Alasannya bagaimana? Ini alasannya. Kenapa dia harus duduk seketika ketika dia mendapati dan mengetahui terjadinya bahwa terjadi sebuah tambahan di dalam sholatnya? Karena kalau seandainya dia melanjutkan sholat tersebut, melanjutkan tambahan tersebut dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu adalah tambahan, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan tambahan di dalam sholat, menambah-nambah gerakan di dalam sholat dengan sengaja. Nah, kalau dia masih terus meneruskan tambahan tersebut, barakallahu fikum, dalam keadaan dia sudah tahu bahwa dia telah menambah gerakan di dalam sholat, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu tambahan dengan sengaja. Kalau yang tadi lupa, ma'fu, dimaafkan. Akan tetapi dia harus segera untuk duduk, barakallahu fikum, dan tidak boleh bagi dia untuk melanjutkan gerakan tersebut. Seketika dia harus duduk. Karena kalau seandainya dia terus menambahkan, wis kadung udah ruku, nah lanjutkan aja sampai sujud, sampai selesai, lah. Kalau seandainya dia meneruskan, maka sungguh dia telah melakukan tambahan di dalam sholat dengan sengaja. Wahadza la yajuz, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Menambah-nambah ibadah di dalam sholat dengan sengaja itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Dan hal ini juga seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Insyaallah akan kita bacakan fatwa beliau. Yang kedua, di antara sebab barakallahu fikum keadaan yang mewajibkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Aw sallama qabla itmami salatihi. Dia melakukan salam sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Rakaatnya masih kurang. Rakaatnya masih kurang atau gerakan-gerakan tertentu yang dia tinggalkan. Li hadithi Imran bin Husain. Berdasarkan hadith Imran bin Husain. Pakai sot. Nah. Imran bin Husain. Qala. Imran bin Husain inilah rawi hadith di antara sahabat yang meriwayatkan hadith, yaitu ketika Al-Ahnaf bin Qais, salah seorang tabi'i dan juga termasuk di antara panglimanya Ali bin Abi Thalib, termasuk di antara panglima pasukan Ali bin Abi Thalib di dalam perang barakallahu fikum As-Siffin, di dalam perang Siffin, yang mana ketika memanasnya perseteruan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha pada kasus pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka terbagilah kaum muslimin, ada yang memihak kepada Aisyah, ada yang memihak kepada Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum, dan juga di antara para sahabat tidak sedikit yang mereka berada di tengah karena menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah fitnah. Menghindarkan diri dari fitnah itu lebih utama, dan sikap mereka lah yang dibenarkan oleh para ulama pada kasus tersebut. Maka ketika Ahnaf bin Qais keluar dengan memangkul senjatanya, dia bertemu dengan Imran bin Husain dan mengatakan, Imran bin Husain mengatakan kepadanya, aina ta'mud, kemana kamu mau pergi, kemana? Saya ingin membantu putra dari paman Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Naam. Kemudian Imran mengatakan kepada Al-Ahnaf bin Qais, ketahuilah sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhina bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila seorang muslim berhadapan, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan dua senjatanya, maka baik yang terbunuh ataupun yang membunuh dua-duanya masuk an-nar, masuk neraka. Sehingga para sahabat bertanya, hadzal qatil, kalau pembunuh wajar dan kami paham dia masuk an-nar wahai Rasul, lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia juga ikut masuk an-nar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu harisun ala qatli. Sebelumnya, sebelum dia terbunuh, dia sudah berupaya untuk membunuh lawannya, lawan tandingnya yang sesama muslim, yang mana itu juga saudara dia. Barakallahu fikum. Hanya saja dia kalah sehingga dia terbunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia dengan niat dan usaha yang dia lakukan. Seseorang apabila dia berniat jelek, kemudian sudah berniat untuk melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia membatalkan niatnya, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya seseorang sudah berniat jelek, kemudian dia melakukan usaha untuk melakukan kejelekan tersebut, hanya saja nam dia tidak bisa dengan usahanya tersebut untuk melakukan dosa tadi. Nam mungkin di tengah jalan dia mendapati halangan atau bagaimana keadaan dia, barakallahu fikum, sehingga dia tidak bisa setelah dia berusaha untuk melakukan kejelekan tersebut, maka orang seperti ini tetap mendapatkan dosa. Dia dihukumi dengan niat dan usaha untuk melakukan kejelekan tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain. Akhirnya Al-Ahnaf bin Qais kembali ke rumahnya dan meletakkan senjatanya, dan dia terhindar dari fitnah ketika itu. Asyahid di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu sangat bermanfaat, terkhusus pada zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, sehingga barakallahu fikum, kekuatan iman itu sangat dibutuhkan. Dan tentunya setelah kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Sehingga oleh karena itu ilmu itu wajib untuk kita menghindar dari fitnah. Barakallahu fikum. Ketika para ulama mengatakan, menjelaskan tentang hadis badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian beramal ketika terjadi fitnah-fitnah, maka dikatakan oleh para ulama, barakallahu fikum, amalan yang terbaik pada zaman sekarang ini tidak ada yang lebih daripada thalabul ilmi, belajar dan menuntut ilmu agama ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan, yaitu dia melakukan salam sebelum dia menyempurnakan salatnya. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi raka'atin minal asri. Nabi salam pada setelah atau ketika melakukan 3 rakaat di dalam salat asar. Ketika melakukan salat asar. Thumma qama fadakhala al-hujrah. Kemudian dia berdiri dan masuk ke kamarnya. Masuk ke kamarnya. Kamar beliau itu berdempetan dengan masjid, Masjid Nabawi. Nah. Faqala rajulun basitul yadaini. Maka berkatalah seseorang yang lebar kedua tangannya atau panjang kedua tangannya, wallahu alam maksudnya di sini. Faqala aqassarta shalah? Wahai Rasul, apakah engkau sengaja mengqasar salat? Ini adalah salat asar, kemudian Nabi melakukannya dengan 3 rakaat. Fa kharaja. Kemudian beliau setelah itu langsung keluar. Fa shalla ar-raka'ah allati kana taraka. Kemudian beliau melaksanakan rakaat yang beliau tinggalkan tadi. Tsumma sallama. Kemudian beliau mengucapkan salam. Tsumma sajada sajdatai sajdatai sahwi tsumma sallama. Kemudian setelah itu beliau sujud 2 kali, sujud sahwi kemudian salam. Coba perhatikan kapan beliau melakukan sujud sahwi? Setelah salam. Ini juga barakallahu fikum, salah satu keadaan yang mana di situ terletak afdoliyah, keutamaan sujud setelah salam ketika seseorang mendapati keadaan demikian, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menjelaskan mana yang utama, barakallahu fikum, sujud sahwi apakah dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Para ulama sepakat dua-duanya boleh, hanya saja mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Mereka sepakat dua-duanya boleh, barakallahu fikum, tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik sebelum salam ataupun sesudah salam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang mereka perselisihkan adalah mana yang lebih utama, apakah sebelum salam atau sesudah salam, sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka dalam hal ini kita kembalikan kepada sunnah Rasul. Apabila kita mendapati keadaan-keadaan sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati kasus-kasus yang sama dengan kasus yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, di dalam kasus sujud sahwi yang beliau lakukan, maka dalam hal itu lebih utama bagi kita untuk meniru Nabi. Pada kasus beliau menambah jumlah rakaat, beliau sujud sahwi setelah salam, barakallahu fikum. Maka naam, afdol bagi kita untuk melakukan sujud sahwi setelah salam, walaupun boleh juga bagi kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, akan tetapi dari sisi afdoliyahnya untuk dilakukan setelah salam. Naam, karena ini yang pernah dicontohkan oleh Nabi, akan tetapi boleh dua-duanya. Naam, barakallahu fikum. Adapun keadaan-keadaan yang kita tidak mendapati di situ ada contoh dari Rasul, kesalahan, tidak ada kesalahan dalam jenis kasus yang sama yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini tidak ada, barakallahu fikum, afdoliyahnya, tidak ada sisi lebih utamanya. Sama-sama boleh, barakallahu fikum, baik itu sebelum salam ataupun sesudah salam, sama-sama boleh dan tidak ada sisi afdoliyahnya, tidak ada mana yang lebih utama, tidak ada. Dua-duanya boleh dan hukumnya sama-sama, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, aulahana lahnan yuhilul makna sahwan, atau dia melakukan lahan, kesalahan di dalam bacaan, kesalahan dalam bacaan yang menyebabkan perubahan makna sahwan, karena lupa. Tentunya di dalam zikir-zikir yang wajib, di dalam zikir-zikir yang wajib seperti Al-Fatihah. Nah, seperti Al-Fatihah, barakallahu fikum. Dia mengatakan, membaca siratal ladzina an, ayatnya siratal ladzina an'amta. Kemudian dia membaca siratal ladzina an'amtu. Ini kesalahan yang bisa merubah makna, barakallahu fikum. Kalau hal ini dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Kalau seandainya dia melakukannya karena lupa atau sabkul kalam, salah ucap, barakallahu fikum, maka dia sujud sahwi. Sujud sahwi sebagaimana yang disebutkan di dalam poin yang ketiga ini. Li'anna 'amdahu yubtilu shalah. Karena kalau seandainya dilakukan dengan sengaja itu membatalkan salat. Fa wajaba sujudus sahwi. Maka oleh karena itu wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar qiraah supaya kita tidak salah. Naam. Hal-hal yang wajib untuk diamalkan itu wajib untuk kita pelajari. Nah, Imam Ahmad itu ditanya, ilmu apa yang wajib untuk kita pelajari? Nah, barakallahu fikum. Nah, kamu wajib mempelajari hal-hal yang wajib untuk kamu amalkan. Salat yang kamu tidak boleh bodoh di dalamnya. puasa yang wajib diamalkan, yang mana kamu tidak boleh bodoh di dalam ibadah puasa tersebut. Begitu pula naam terkait di dalam ibadah sholat. Di antara penyempurna-penyempurna keutamaan sholat, penyempurna-penyempurna sholat adalah bacaan yang benar. Maka sangat disayangkan sekali naam terkhusus bagi salafi yang katanya orang yang semangat belajar, akan tetapi tidak benar bacaan Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Kalau bagi ikhwan yang merasa tersindir, alhamdulillah ana senang sekali. Nah, yang mana dengan itu ada upaya setelah itu untuk belajar. Barakallahu fikum. Ada seorang teman dahulu, dia latar belakangnya nun. Nah. Dan dia memang punya kelebihan di dalam bidang ini, qiraah. Dan bacaannya bagus. Ketika dia mengenal dakwah salaf, berkenalan dengan ikhwan-ikhwan, dia kaget, masa salafi toh kayak ngono. Nah, katanya pinter, rajin, taklim, penampilannya apik, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, bacaannya tidak, banyak yang tidak bisa membaca dengan bacaan yang benar. Nah, walhamdulillah di masjid kita ini ada barakallahu fikum belajar, program belajar qiraah. Naam, setiap subuh. Naam, mulai dari pagi, mulai dari Senin sampai Kamis, 4 kali dalam sepekan, dan ditambah lagi hari Rabu. Gunakan waktu itu semaksimalnya. Insyaallah, naam barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usaha kita. Naam. Kita lanjutkan yang keempat. Aw taraka wajiban li hadithi ibni Buhainata qala, atau dia meninggalkan kewajiban berdasarkan hadith ibni Buhainah, berdasarkan hadith ibni Buhainah. Naam. Qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawati thumma qala falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslimi fasajada sajadataini wa huwa jalisun thumma sallama. Atau dikarenakan dia meninggalkan gerakan yang hukumnya wajib. Nah, di dalam sholat ada tiga macam gerakan atau jenis bacaan. Nah, yang pertama hukumnya apa? Rukun. Yang kedua hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang ketiga hukumnya apa? Sunnah atau mustahab. Nah, antum harus ingat mana yang rukun, mana yang wajib. Nah, mana yang rukun dan mana yang wajib. Ini juga karena terkait dengan sujud sahwi yang akan kita lakukan. Karena kalau apabila dia meninggalkan rukun salat, itu bukan hanya sebatas bisa diganti dengan sujud sahwi, dia harus mengulang rukun tersebut. Ada yang menyebutkan satu rakaat full dia ulang. Misalnya dia meninggalkan sujud. Sujud hukumnya apa? Rukun. Rukun arkanus sholat, min arkanis sholat, termasuk dari rukun-rukun sholat. Naam. Ada yang mengatakan bahwa dia wajib mengulang satu rakaat full, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan sujud. Naam, sampai dengan tasyahud. Ada yang mengatakan cukup bagi dia untuk mengulang dari sujud tadi. Misalnya dia meninggalkan ruku. Naam. Dia mengulang dari ruku. Nah, mengulang dari ruku kemudian i'tidal. Ada dua pendapat dalam hal ini, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, naam, kita harus mengetahui hukum-hukum dari gerakan-gerakan salat kita, apakah dia wajib atau rukun. Kalau seandainya wajib, tidak perlu mengulang. Bedanya rukun dengan wajib, kalau ditinggalkan karena lupa, kalau wajib tidak perlu diulang, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu harus diulang dan ditambahi dengan sujud sahwi. Kesamaannya adalah kalau seandainya kesalahan itu dilakukan sengaja, ditinggalkan sengaja, baik itu wajib atau rukun, maka hukum sholatnya batal. Hadits Ibnu Buhainah mengatakan qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat dua rakaat di antara salat-salat beliau. Tsumma qama falam yajlis. Kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Beliau meninggalkan apa? Tasyahud awal. Setelah dua rakaat dia langsung berdiri. Beliau meninggalkan tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, dan para sahabat pun juga berdiri bersama beliau. Falamma qada salatahu, dan ketika beliau menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu. Ketika beliau menyelesaikan salatnya dan kami menunggu salamnya beliau. Kabbara qabla taslimi. Beliau bertakbir sebelum salam. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun. Dan beliau sujud dua kali dalam keadaan beliau duduk. Naam. Jadi tsumma sallama. Naam. Jadi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tasyahud awal, naam, beliau melakukan sujud sahwinya sebelum salam. Naam. Sebelum salam beliau sujud dua kali disertai dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian takbir sujud, kemudian duduk Allahu Akbar. Kemudian sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian salam. Nah, setiap pertukaran, pergantian kedudukan beliau bertakbir. Nah. Sabata hadza bil khabar fi man taraka tasyahudal awsat. Awsat. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Naam. Hal ini telah tetap, syariatnya telah tetap dengan hadis yang disebutkan di atas tadi. Tuntunan yang seperti ini telah tetap, telah ada dengan hadis yang kita baca tadi, bagi orang-orang yang meninggalkan tasyahudul awsat, bagi orang-orang yang meninggalkan tasyahud awal. Barakallahu fikum. Tidak perlu mengulang tasyahudnya, cukup dengan 6 melakukan sujud sahwi sebelum salam. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Maka oleh karena itu dikiaskan pula 6 dengan seluruh kewajiban-kewajiban di dalam sholat, seluruh gerakan atau bacaan-bacaan yang hukumnya wajib di dalam sholat. Apabila ditinggalkan maka tidak perlu mengulangnya, cukup dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Katar kit tasbih fir ruku' wa sujud. Ketika meninggalkan, seperti meninggalkan bacaan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ketika sujud atau ketika ruku'. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Wa qawluhu baina sajadataini rabbighfirli wa takbiratul intiqal. Dan begitu pula dengan takbir-takbir intiqal. Takbir-takbir intiqal. Nah. Jadi takbir intiqal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Begitu pula bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan i'tidal, bacaan-bacaan sujud dan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib. Adapun posisi ruku, posisi sujud, gerakan-gerakannya hukumnya apa? Rukun. Nah, jadi dibedakan antara 6 gerakan atau posisi sujud dengan bacaannya. Adapun bacaannya subhana rabbiyal a'la barakallahu fikum itu wajib. Adapun gerakannya sujudnya itu, 6 posisi sujudnya ini itu rukun. Rukun. Begitu pula dengan barakallahu fikum i'tidal, ruku' dan duduk di antara dua sujud. Nah. Adapun zikirnya wajib. 6. Beda dengan Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan rukun dan banyak yang mengatakan rukun. Ada pula yang mengatakan wajib. Seperti Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.